Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala wa du'minu bi sahaifil amal tu'ta bil yamin qawmin wara'id dhuhur bishimal. Ya, kami beriman akan adanya lembaran catatan amal yang diberikan di tangan kanan dan juga ada yang diberikan dari arah punggungnya dengan tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara dhahrih. Fasawfa yad'u thubura wa yastasira. Ana wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu wa nu'minu bi sahifil a'mal tu'ta bil yamin aw min wa'id dhuhur bis shimal. Sahifil a'mal allati kutibat bihal a'mal adalah lembaran yang ditulis dengannya amalan. Wal a'malu tuktabu, amal-amal hamba itu dicatat. Bal kullu syai'in yuktabu, bahkan segala sesuatu dicatat. Qala Allah Ta'ala ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Ta'ala am yasabun anna la nasmu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Wa qala dhalimun ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira. Fahadil kutub, dan catatan-catatan ini yaumul qiyamah tunshar, di hari kiamat nanti akan tunshar, yaitu tuftah lil insan, akan dibukakan kepada setiap manusia. Qala Ta'ala wa nukhriju lahu yaumul qiyamati kitaba yalqahu mansura ikra kitabak. Qala qawluhu wa nu'minu bi sahifil a'mal tu'ta bil yamin. Qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Qawluhu min wara'i dhuhur bis shimal. Qala Allah Ta'ala wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa qala Ta'ala dalam ayat yang lain surat Al-Haqqah wa amma man utiya kitabahu bi shimali. Wa fahimna min kalamil mu'allif, kita pahami dari ucapan mu'allif dalam matan, annahu la tanafiya baina dzikr syimal wa wara dhuhur, tidak ada penafian, tidak saling menafikan antara penyebutan diberi dengan tangan kiri dan dari belakang punggung. Iya, apa maksudnya? Wa nal insan yu'ta kitabahu bis syimal wa dhalika bi an tulwa yaduhu hatta takuna min dhuhur. Ya, yaitu seorang diberi dengan tangan kirinya, catatan dengan tangan kirinya, itu tangan kirinya dilipat ke arah belakang punggungnya, kemudian diberi dengan tangan kiri tersebut. Kamana ja'ala kitab Allah wara dhahri fi dunya, sebagaimana dia telah menjadikan kitab Allah di belakang punggungnya, ja'ala Allah kitabahu fil akhirah, kitab amalihi wara dhahri fil akhirah, maka Allah menjadikan catatan amal dia di belakang punggungnya di akhirat nanti. Ya, al-jazau min jinsil amal khizyun wa'ar, inna kehinaan. Iya, kehinaan, kejelekan. Qala Allah Ta'ala fa'amma man uti kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisab yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apa itu hisaban yasira? Wa hisabul yasir anna Allah Azza wa Zal yakhlu bi 'abdil mu'min. Allah berkhalwat berdua dengan hamba yang mukmin, walaysa indahu ahadun, tidak ada satu pun bersamanya, wa yuqarriruhu bi dzunubihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat orang ini mengakui akan dosa-dosa yang dilakukannya. Yaqulu fa'altu kada wa fa'altu kada wa fa'altu kada, dia mengakui nanti di hadapan Allah, aku berbuat demikian. Hatta yadhanna annahu halaka, ketika dia mengira akan binasa. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman, inni qad satartu 'alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosa ini bagimu di dunia. Wa inni aghfiru halakal yaum, dan aku akan mengampuninya untukmu di hari ini. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, falau annana fakarna bidunubina allati na'maluha duna an yattali 'alaiha an-nas lawajadnaha 'azimatan katsirah. Rasanya kita pikirkan dosa-dosa kita yang kita lakukan tanpa dosa-dosa yang tidak dilihat oleh manusia, ini saya akan kita dapati dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak dilihat manusia itu banyak sekali, besar, banyak. Walakin yasurullah azza wajal, Allah subhanahu walakin bisyatrillahi azza wajal wa mannihi wa karamihi yasturuha alaina yaumil qiyamah. Tapi dengan sitrullah, dengan Allah sebenarnya menutupnya, dengan semata pun anugerah dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya untuk kita di hari kiamat nanti. Fayukarirullahu ta'ala abda bidalik, fayukirru, Allah akan membuat hamba mau mengakui dosanya. Fayukir, dan dia pun mengakui dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh mungkin dan yukir, tidak mungkin dia mengingkari. Fayukarirullahu ta'ala mumtanan alaih, dan Allah pun kemudian berkata, berfirman, mengingatkan akan anugerahnya, minnah, anugerah yang Allah berikan kepada dia, kepada orang tersebut, kepada hambanya. Satartuha alaika fid dunya, aku telah memberikan anugerah, ini anugerah, ditutup dosa-dosa tersebut oleh Allah ketika di dunia. Wahadi ni'matun sabiqah, ditutupnya dosa, dosa yang kita lakukan di dunia adalah nikmat yang sabiqah, yang lebih dulu dirasakan di dunia. Wa ana afiru halakal yaum, dan aku pun akan ampuni dosa-dosa tersebut di hari ini, di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah. Wahadi ni'matun lahiqah. Walhadza qala wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yasira ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala membuat dia mau mengakui dosanya. Dan ketika dia mengakui dosanya, Allah pun mengampuni dosa yang pernah dia lakukan, yang dilakukan orang ini. Ini hisaban yasira. Amma law nuqisa al-insan al-hisab lahalak, adapun ketika seorang, jika sana seorang itu dimunakasyah, dipertanyakan akan setiap dosa-dosa yang dilakukan, kenapa dilakukan kamu melakukan ini dan seterusnya, lahalakan, niscaya akan binasa. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisab udzib, barang siapa yang dimunakasyah ketika hisabnya, maka dia tersiksa. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqulullahu ta'ala wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, yang mendapatkan hisab yasira, akan kembali ke keluarganya dalam keadaan gembira. Jadi ahlu fil jannah, keluarga yang ada di surga. Liana lahu ahlain fil jannah. Liana lahu ahlin. Karena ahlun itu termasuk mulhak dengan jamaah mudzakkar salim. Liana lahu ahlin fil jannah, karena mereka, dia memiliki keluarga di surga. Yan qalibu masrura. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala wa zahirul ayatil karimah, zahir ayat yang mulia ini, annahu min hin an yakuna kadhalik yadhhar 'alaihi surur, sejak itu nampak dari dia kegembiraan. Wa rubbama yakunu an-nas fi ghammin wa hammin, bisa jadi dalam keadaan orang-orang ketika itu dalam keadaan ghammin wa hammin, dalam keadaan gundah sedih, lakinnahu masrur, adapun dia dalam keadaan gembira. Wa walima min hadhihi al-ayatil karimah, dan diketahui dari ayat mulia ini, anal hisaba yaqa'u ba'da an yu'tal insan kitabah, bahwasanya hisab itu akan ada setelah masing-masing manusia mendapatkan kitab catatan amalnya. Wa hadha huwa tartibul aqli, inilah tertib yang sesuai dengan akal, yaitu an yu'tal insan kasfal hisab, seorang diberi catatan hisab Sebab ada dalik. Setelah itu, idza ta'ammala wa raja'ahu yuhasabu alaihi wa yunaqash. Dia pun dihisab di munakasha. Faityanul kitaba yakunu qabla hisab. Sehingga diberikan catatan amal itu ada sebelum dihisab. Wa man utiya kitabahu wa ra'ahu fa sawfa yanu subura. Yani yadu bis subur wa liyadu billah. Yaqulu wa sabura wa arah wa khaziyah wa masbah dalik. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kehinaan. Wa sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Aqulu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawm 'alaika hasiba. Qala ba'du salaf, wallahu qad ansafaka man yaj'aluka hasiban an nafsik. Allah subhanahu telah berlaku adil, berbuat adil kepadamu. Iya. Bukan. Qala ba'du salaf, wallahi qad ansafaka man, man ini fa'il dari ansaf. Wallahi qad ansafaka man yaj'aluka hasiban ala nafsik. Ya kafa bi nafsikal yauma alika hasiba. Cukuplah dirimu di hari itu akan menjadi hasib, menjadi penghisab bagi dirimu sendiri. Maksudnya ini, Allah demi Allah, iya, telah berlaku adil zat yang telah menjadikan dirimu sebagai hasib bagi dirimu sendiri. Kafa bi nafsikal yauma alika hasiba. Iya, wallahi qadan safaka, ini telah berlaku adil. Man yaj'aluka hasiban, zat yang telah menjadikan engkau sebagai hasib ala nafsik, bagi dirimu sendiri. Qala qawluhu ta'ala wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Yani yukhriju lahu yawmal qiyamah kitab mansur, maftuh, ya, akan dikeluarkan kepada dia. Atau yukhraju lahu yawmal qiyamah, akan dikeluarkan kepada dia hari kiamat nanti kitab, kitabun mansur, kitab yang mansur, yang maftuh, yang terbuka. La yukallifuhu fathu, ya, dia tidak terbebani untuk membukanya. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, iqra kitabah, baca olehmu kitab catatan amalmu ini. Kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab, yang menghitung amal-amal yang kamu telah lakukan di dunia. Wa hadza ghayatul adl wal insaf, ini adalah dalam puncak keadilan insaf. Annahu huwa bi nafsihi yuhasib nafsah, dia sendiri yang akan menghisab dirinya, melihat bagaimana amal yang telah dia lakukan. Binaan ala ma fi kitabihi, dia menghisab dirinya berdasarkan apa yang telah ada dalam catatan amalnya. Wa tammal ma fi suratil haqqah, dan perhatikan apa yang terdapat dalam surat al-haq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra kitabiyah yurihin nas. Iya, ya, ha um ini, lihat. Iya, baca oleh kalian kitab ini. Iya, kitab catatan amalku. Yurihin nas, dia perlihatkan kepada manusia. Muftahiran bihi, berbangga dengannya. Mutahaddisan bi nikmatillahi ta'ala alaih. Iya, menerangkan, menceritakan nikmat Allah kepada dia, mendapatkan amal yang baik dalam catatan amalnya. Sehingga berkata kepada orang lain, ha umqra'u kitabi. Silakan, kemari kalian baca kitab ini. Wa amma man utiya kitabi syimali, dapat orang mendapat catatan dari tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yatamanna ana huwa lam yattali alaih. Dia berangan-angan kalau seandainya tidak pernah melihat catatan amal dia sendiri. Wa yattali alaihi nas, dan orang-orang tidak melihat catatan amalnya. Li'annahu khizun wa arun wa liyadu, karena itulah kehinaan, ya, kejelekan wa liyadu billah. Qala rahimahullahu ta'ala, ini hari Kamis. Ya, kita baca lanjut. Kata beliau, qauluhu wa nu'minu bil mawazin tuwada'u yawmal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Ya, akan di kita beriman akan adanya mawazin, timbangan-timbangan, diletakkan di hari kiamat nanti. Ya, dan tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Tidak akan satu jiwa pun terzalimi sedikit pun. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala ta'ala faman tsaqulat mawazinuhu faulaika muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Wa qala ta'ala man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Qala qauluhu wa nu'minu bil mawazin tudau yaumil qiyamah fala tudlabu nafsun syai'a. Bil mawazin, mawazin jam'u mizan. Wa dzukirat fil kitab was sunnah maratan bil jam'i wa ramatan bil ifrad. Mawazin itu kadang disebut dalam Al-Qur'an sunnah dengan bentuk jamak mawazin, kadang dengan bentuk mufrad. Faqala Allah Ta'ala wa nadha'ul mawazin qista yaumil qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani rahman khafifatani al-lisan thaqilatani fil mizan, dengan mufrad fil mizan. Wa jam'u bainahuma yasiru jiddan. Menjamak keduanya kadang datang dengan bentuk jamak, kadang datang dalam bentuk mufrad, ini mudah sekali. Apa itu jamaknya? Wa huwa annal mawazin jumi'at ketika dijamak imma likasrati ma yuzanu biha, bisa jadi karena banyaknya yang ditimbang di situ. Wa imma likasrati bi'tibari ashas, atau bisa dikatakan banyak mizan itu karena dilihat dari banyaknya yang ditimbang. Kullu insan lahu mizan, masing-masing manusia memiliki timbangan. Wa imma, atau yang ketiga, banyak dengan lusuf jama' itu banyak bi'tibari umam, masing-masing umat memiliki mizan. Itu tiga kemungkinan. Imma likasrati ma yuzan biha, yang pertama. Wa imma likasrati bi'tibari ashas, masing-masing orang punya mizan sendiri. Wa imma bi'tibari umam, masing-masing umat memiliki mizan sendiri. Qala wa amal afrad fahu mufrad yuradu bihil umum. Adapun ketika disebut dengan mufrad, iya, ini maksudnya mufrad yang yuradu bihi al umum li'annahu jil jins. Iya, mufrad yang berfaedah umum jil jins, ini tidaklah menafikan jamak. Masalah yang kedua, summa mal ladzi yuzan, kemudian apa yang akan ditimbang nanti? Hal yuzanul amal au yuzanul amil au tuzanul shohaif, apakah amalannya atau orangnya, amilnya, atau catatan amalnya shohaif. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kullu hadza warad, semuanya warada, ada. Wa warada ma yadullu ala anna alladhi yuzanul amil, telah warid, telah datang nas yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amilnya, orang yang beramalnya. Wa dzalika fi masahha fi kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an ukhar yamshi dzata yaumin, berjalan satu hari. Wa kana tirihu shadidatan, dalam keadaan angin sangat dahsyat, kencang. Baja arat tukafiuhu, ya, sehingga menyingkap iya dia kakinya. Wa kana saqahu daqiqatain, dan dua betis beliau adalah apa namanya kecil. Fa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma fil mizan mislu Uhud, bahwasanya dua kaki beliau itu di mizan seperti gunung Uhud beratnya. Wa hadha alladhi yadullu ala anna alladhi yuzan amil, menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amil. Warubbama yusadallu lahu, dan bisa jadi dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa yang ditimbang juga amil adalah biqauli ta'ala fala nuqimu lahum. Ini lahum maksudnya amilnya yaumul qiyamati wazna. Ala anna fil ayati manan akhar, tamun ayat ini memiliki makna yang lain. Wa huwa alla nuqimu lahum waznan, maksudnya adalah ai laisu indana bisyai, mereka tidak punya nilai sedikit pun di sisi kami. Walana tabirhum syai'a, kami tidak menganggap mereka sedikit pun. Jadi yang pertama adalah nas yang jelas sharih. Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, iya, bahwasanya dua kaki beliau, dua betis beliau lebih berat, atau di sini dengan lafaz hadis ini seperti gunung Uhud. Tahu juga bisa dari ayat ini falnukimu lahum yang melakibati wazna, tapi ini ada makna yang lain, tafsiran yang lain. Bisa juga ditafsirkan masanya bahwasanya mereka tidak ditimbang, mereka tidak punya nilai sedikit pun. Yang kedua, wa maladhi yuzan wa huwal amal, ada penilai timbang berupa amalan. Fabil ahadil ayah, ada disaqwa al-mu'allif, adalah dalilnya adalah ayat-ayat yang dibuatkan mu'allif. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Idzan aladhi yuzan huwal amal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi subhanallahi wa hamdi Subhanallah azim tadi hadisnya annahuma tsaqilatani fil mizan, kedua yang berarti timbangan. Fa idza kana alladhi yuzan al-amal fa idza fi iskaran. Kalau seandainya yang ditimbang adalah amal, maka di sini ada iskaran. Wa huwa anna al-amala ma'nan min al-ma'ani. Amal itu adalah ma'nan min al-ma'ani. Iya, wa laysa jisman, bukan jismin yang tidak bermateri. Yuzan, bagaimana yakunu dalik, bagaimana sesuatu yang maknawi ditimbang? Jawabannya, al-jawaban dalik an yaqul yuqal innallaha ta'ala yaj'alu hadhil ma'ani saman. Allah jadikan sesuatu yang maknawi ini menjadi jism, berbentuk bermateri. Kamana ta'ala yaj'al mauta, sebagaimana Allah jadikan nanti al-maut wa huwa ma'nan yaj'aluhu bi surah kabsin. Allah jadikan maut seperti dalam bentuk kambing. Wahu jismun. Wallahu ta'ala kulli syai'in qadir. Qadirun ala an yaj'ala hadhihi al-ma'ani. Allah maha kuasa untuk menjadi sesuatu yang ma'nawi menjadi ajsam, bermateri, berbadan, berbentuk, mashhudatan mar'iyah, yang bisa dilihat. Yang ketiga, amal qalu salis fala yuzan huwa sahiful amal. Yang ditimbang adalah catatan-catatan amalnya. Wa dzalika bi hadis sahibul bitaqah. Adati tumadullahu sijillat azimah katsirah, yang dibentangkan untuk dia catatan-catatan barang yang besar, karena yang banyak pihak dunub di sudah perbuatan dosa-dosa dia. Fa idza ra'a anna qad halaka, ketika dia telah melihat dirinya telah binasa, qila lahu, dikatakan kepada dia, innalaka indana hasanah, engkau memiliki di sisi kami kebaikan. Wa yu'ta bil bitaqah, didatangkan bitaqah fiha la ilaha illallah. Fa yaqulu rabbi, ya rabbi, wa ma hadhihi bitaqah, ya apa ya bandingan bitaqah ini binis bali hadir sijillat, dibandingkan lembaran-lembaran catatan amal yang sekian banyak besar. Fa yuqalu, maka dikatakan kepada dia, innaka la tudlam. Tsumma tudal bitaqah fi kifatin, didatangkanlah bitaqah yang ada pada situ la ilaha illallah di satu anak timbangan. Wa sijillat fi kifatin fatatishu asijillat, maka naiklah ya sijillat, wa tasqul bitaqah, dan lebih berat, yang turun lebih berat adalah bitaqah. Fa hadha yadullu ala anna alladhi yuzan, ini menunjukkan yang ditimbang adalah shahif. Yang penting adalah fa kaifa aljam', ini bagaimana cara menjamaknya. Ada warid yang dicatat ditimbang adalah amilnya, dalam riwayat lain nas lain amalnya, nas lain bitaqahnya, atau sijil pada shahifnya. Bagaimana jamaknya? Lianna hadhi akhbar wa laysa ahkaman, hatta naqul yumkin an yasakh ba'daha ba'dan, ini adalah berita bukan hukum, sehingga tidak bisa kita karena ini memasuk yang ini. Jawabannya, wal jam'an yuqal amma binisbati as-sahaif wal amal ya nafsuha fala munafa. Adapun terkait dengan lembaran amal dan amalan, tidak saya menafikan. It yumkin an takuna al-amal tuzan bisahaif, mungkin saja amal ditimbang dengan lembarannya. Fa idza saqula al-amal, kalau amalannya berat, lazim min dalik saqula sahifah. Ini juga berarti akan berat juga catatan amalnya. Tidak saling bertentangan antara amal dengan sahif. Amma binisbati lil amil, adapun adapun nas terkait dengan yang timbang adalah amil, ana huwa alladhi yuzan, faruba manaqul in hadhi yaqau li badin nas. Kita katakan ini mungkin terjadi pada sebagian manusia duna ba. Ada sebagian orang juga ditimbang, ada sebagian yang tidak. Wa hadhi mas'alatun tarji'u ila masyiatillah, dikembalikan kepada masyiatullah ta'ala. Laisa lil aqli fiha tadkhul, tidak ada tempat masuk untuk akal memikirkannya. Ini kembali kepada kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.